Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca bait yang ke-18 dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu ucapan beliau, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakka lil yaqini, dan hukum-hukum itu kembali kepada perkara-perkara yang yakin, sehingga ya tidak bisa perkara yang masih meragukan, masykuk, mengalahkan sesuatu yang ada yakin. Bait ini menjelaskan salah satu kaidah, yaitu asyakku la yuzilu al-yakin, atau al-yakin la yuzalu bisyak. Telah kita baca syarah ya, beliau rahimahullah. Naam. Masih tersisa pada bagian akhir. Beliau mengatakan, wala takhtassu hadhil qa'idah bil fiqhi. Qa'idah ini, kalau kita lihat, ternyata tidak khusus hanya masuk dalam bab-bab fikih saja. Nah, bahkan kaidah ini al-yaqin la yuzalu bisyak adalah aslun fi kulli hadisin, bal al-asl fi kulli hadisin, bahkan ya kaidah ini masuk pada pembahasan al-asl fi kulli hadis, asal pada semua kejadian. Al-asal, pada asalnya, sesuatu yang terjadi itu sebelumnya tidak ada. Nah, balil asal fi kulli hadisin adamuhu hatta yatahakkaku. Nah, sehingga terwujud sesuatu itu. Nah, ini tiba-tiba ada gelas dan ada air di atas meja ini. Ada hadis. Sesuatu yang terjadi. Alaysa kadzalik? Sesuatu yang terjadi. Hadis. Al-asal adamuh. Pada asalnya tidak ada. Pada asalnya tidak ada ini gelas. Sehingga wajar kalau saya bertanya, siapa yang membawa gelas ini? Li'anna al-asla adamu wujudih. Karena pada asalnya tidak ada ini gelas di sini. Taib. Sebagaimana kita katakan, al-aslu intifa'ul ahkam anil mukallafin hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dhalik. Ini juga bagian dari pembahasan ini, al-yaqin la yazulu bisyak. Al-aslu pada asalnya intifa'ul ahkam, tidak adanya hukum yang disematkan anil mukallafin kepada mukallaf. Jadi pada asalnya suatu hukum itu tidak disematkan kepada al-mukallaf, kepada mukallaf, tidak dibebankan kepada mukallaf, hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dhalik, sampai datang sesuatu yang menunjukkan ya khilafu dhalik, khilaful asl. Naam. Dan dari sini kemarin kita menyebutkan para ulama ya kemudian menyebutkan usul asya, usulul asya, al aslu fi kada kada, al-aslu fi kada kada. Nah, itu dibangun dari pembahasan al-yaqin wasyak. Taib. Oleh karena itu beliau rahimahullah akan menyebutkan beberapa usulul asya pada bait-bait berikutnya. Tetapi dalam syarah beliau juga sudah mulai menyebutkan wal aslu fil alfaz annaha lil haqiqah. Al aslu fil alfaz, pada asalnya ya, asal pada lafaz yang terucap annaha lil haqiqah. Lafaz itu menunjukkan hakikat dari lafaz yang diucapkan. Naam. Tidak berpaling kepada makna yang lain kecuali ada sesuatu yang menunjukkan khilafu dzalik. Naam. Fa masalan misal ikhwan terjadi akad. Terjadi akad. Naam. Seorang wali mengatakan ya, angkahtuka wa zawajtuka binti, misal seperti itu. Naam. Kemudian orang yang mau dinikahkan ini mengatakan qabiltu nikahaha. Taib. Dari apa yang kita dengar ini ya, ucapan seorang wali hakiki, dia betul-betul apa namanya menikahkan. Dan ketika seorang laki-laki mengatakan qabiltu, ini juga apa? Hakiki. Tidak kemudian setelah selesai akad ya, sang ayah mengatakan, oh tidak, maksudnya bukan itu. Nah, ya, bukan itu. Nah. Tidak bisa, ikhwan. Al-aslu fil alfad annaha lil haqiqah. Ya. Nah. Seorang mengatakan kepada temannya, anta kafir. Orang mendengar langsung menilai kan demikian. Lil haqiqah, dia berarti menghukumi saudaranya kafir. Ya. Taib. Walaupun kafir memiliki makna yang lain. Taib, hatta seorang petani bisa dikatakan al-kafir. Karena dia menutupi biji. Biji yang ditanamkan, dimasukkan ke dalam apa namanya tanah, kemudian ditutup dengan apa? Dengan tanah. Tetapi yang difahami dari lafadz yang orang mendengar, lafadz itu adalah dia memberikan hukum itu. Taib. Wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti taliq. Kamu saya cerai. Ya, pada asalnya makna cerai ada di situ. Namanya. Nah. Sehingga wajar kalau kemudian seorang istri mendengar kalimat itu, oh, berarti suami saya telah menceraikan saya. Dia datang kepada hakim, ya, menyampaikan ucapan suaminya ini anti taliq. Dipanggil seorang ini di hadapan hakim. Oh enggak, saya memang mengatakan anti taliq, tetapi maksudnya bukan talak. Padahal lafadznya sharih fi at-talaq. Nah, kalau tidak seperti itu akan menjadi hancur ikhwan, akan menjadi kacau, ya. Menjadi kacau segala sesuatu. Ya. Lafadz itu ya al-asl annaha lil haqiqah. Kemudian fil awamir, wa fil awamir annaha lil wujub. Ya. Demikian pula al-awamir, al-aslu fil amri lil wujub. Sehingga kalau ada amr dari Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama kali kita nilai itu adalah apa? Wajib. Hatta ya'tiya ad-dalil yadullu ala khilafi dzalik. Sampai ada dalil yang kemudian menyelisihinya. As-sarif yang memalingkan dari apa? Al-wujub li al-istihbab masalah. Naam. Wa fi an-nawahi annaha lit-tahrim, ya al-asla fin-nahi lit-tahrim. Demikian pula pada asalnya an-nahi larangan itu adalah litahrim. Sampai kemudian ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang menyelisihinya. Kemudian yang lain juga ikhwatil kiram, al-aslu baqa'ul umum hatta yatahaqqaqu muhassis. Hatta yatahaqqaqa muhassisun. atau mukhassisun. Pada asalnya lafaz yang umum ya dinilai umum, am. Ya, karena hadza huwa al-ashl. Pada asalnya lafaz ini umum. Ya. Ya dulu ala al-umum hatta yatahaqqaq, sampai ya telah jelas di situ ada muhassis, ada sesuatu yang mengkhususkan. Ya. Ya kalau saya katakan antum ukhruju, antum naam, kalian semua ukhruju. Antum ukhruju. Ya antum mendengar kalimat itu, kita disuruh keluar semua. Nah, apalagi ditambah antum kullukum. Tambah lagi namanya. Ya wajar kalau semuanya berdiri. Sampai kemudian ada takhsis illa fulan. Illa fulan. Kalau ada takhsis sudah, ikhwan. Wal aslu baqa'u hukmin nas hatta yarida au yarid an-nasikhu. Pada asalnya hukum suatu nas yang ditunjukkan ya itu hukumnya. Sampai kemudian ada nasikh, sesuatu yang apa? Memansuh hukum tadi. Ya. Ini sudah jelas datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, perintah itu sabit, hukum itu tetap, maka dilakukan terus. Tidak ditinggalkan sampai kemudian ada nasakh misal. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu para sahabat tetap sholat menghadap ke arah mana? Ya, Baitul Maqdis. Para sahabat yang berada di Quba. Padahal ya, Rasul dan sebagian sahabat yang lain sudah menghadap ke arah Mekah. Ya, Rasul dan para sahabat yang tinggal di dalam kota Madinah di Masjid Nabawi sudah sholat menghadap ke arah Mekah. Sahabat yang tinggal di Quba ya, masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Kenapa mereka melakukan sholat masih seperti itu? Ya, karena belum sabit nasikh kepada mereka. Mereka masih mengamalkan al-asl, pada asalnya. Sesuatu yang mereka telah dengar sebelumnya. Yaitu sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Fi asna is sholah, di tengah-tengah sholat, masih sholat mereka. Ya, datang berita. Datang berita ya bahwasanya kiblat telah dirubah ke arah Ka'bah. Maka mereka pun berputar di tengah-tengah sholat itu, membalikkan arah mereka karena perubahannya 180 derajat dari menghadap ke arah utara ya, kemudian berubah menjadi arah mana? Selatan. Naam, bagi penduduk kota Madinah. Taib. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sehingga masuk di dalam ini usul al-asya. Banyak perkara ikhwan yang dikatakan sebagai al-asl. Itulah yang yakin. Sesuatu kalau dikatakan al-asl, ya, itulah yang yakin. Ya, itulah yang yakin. Adapun yang menyelisihi al-asl, ya, taib. Kalau ada yang menunjukkan itu, maka baru kemudian ya bisa merubah sesuatu yang apa dikatakan sebagai al-ashl. Wa li ajli hadhihi al-qa'idah kana al-istishhabu hujjatan. Karena kaidah inilah ya, wa li ajli hadhihi al-qa'idah kana al-istishhab hujjatan. Istishhab itu dijadikan sebagai hujjah. Naam. Taib, apa itu al-istishhab? Nah. Al-istishhab huwa ibaratun anil hukmi ala amrin sabitin fi waqt. Bi subutihi fi waqtin akhar. Huwa ibaratun anil hukmi ala amrin sabitin fi waqtin bisubutihi fi waqtin akhar. Taib. Kalau dikatakan atau diterjemahkan istishab itu menarik hukum atau menyertakan hukum. Demikian kurang lebih untuk mendekatkan makna. Yani hukum yang sudah sabit pada sesuatu, ya, taib, di suatu waktu, misalnya waktu yang telah lalu. Nah, hukum ini ya telah sabit pada sesuatu di waktu yang telah lalu. Kemudian ditarik untuk waktu yang sekarang. Jadi waktu yang sekarang disertakan hukumnya sama dengan hukum yang telah ditetapkan pada waktu yang telah apa? Lalu. Nah, ini contoh. Wali ajli hadhil qaidah kana al istishabu hujjatan. Kana al istishabu hujjatan. Naam. Barangkali akan datang ikhwan amsilah dalam masalah ini insyaallah. Wa ma yambani ala hadhil qaidah la yutalab bidalil. Fa'innahu mustanadun ila hujjatin lil istishab. Naam. Dan segala sesuatu yang dibangun di atas kaedah ini, ya, kaedah istishab, itu tidak dimintai dalil. Ya. Taib. Fa'innahu kenapa? Karena dia mustanadun ila hujjah. Dia sudah bersandar kepada hujjah. Apa hujjahnya? Apa dalilnya? Al-istishab. Lil-istishab. Taib. Datang misal dari beliau, rahimahullah. Kama annal mudda'i, atau kama annal mudda'a alaih, fi babid da'awa, la yutalab bihujjatin ala bara'ati zimmatih. Balil qawul fil inkar. Balil qawl fil inkari qawluhu biyaminih. Naam. Dalam bab tuduhan-tuduhan itu ada mudda'i dan ada apa? Mudda'a alih. Taib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bayyinatu alal mudda'i. Wal yaminu ala man angkara. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-bayyinah alal mudda'i. Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Kamu pencuri. Antum kadzab. Ini kan tuduhan. Demikian ya, Khan ya. Taib, antum mencuri. Atau tiba-tiba saya mengatakan ini tanah-tanah saya. Ini kan pengakuan. Yeah. Pengakuan atau tuduhan. Yeah. Ini tanah-tanah saya. Ini mudda'i. Taib, apa yang harus dilakukan bagi seorang mudda'i agar ucapannya diterima? Mada yaf'al? Harus mendatangkan mada? Bayyinah, bukti. Ini buktinya sertifikat atas nama saya. Sufunduru atas nama saya. Yeah. Semuanya jelas. Dicek keaslian dari apa? Sertifikat itu, nomornya, dan seterusnya. Seterusnya kalau ada yang diragukan, dicek lagi sampai betul-betul yakin. Oh, iya. Yeah. Dakwanya kamu diterima. Yeah. Antum punya hutang. Saya menuduh antum punya hutang. Kemudian yang punya hutang mengatakan, enggak, saya enggak punya hutang. Taib. Ribut dibawa ke hakim. Ribut dibawa ke hakim. Taib, sebelum kita lanjutkan. Ya, sebelum hakim itu memberikan keputusan. Taib, pada asalnya, orang itu punya hutang atau tidak, ikhwan? Al-asal adamu. Kan demikian, ikhwan, ya? Pada asalnya enggak punya hutang. Ya. Taib. Misalnya yang saya tuduh misalnya antum Abu Abdurrahman, anta Abu Abdurrahman, ya. Antum punya hutang. Baik. Tidak, saya tidak punya hutang. Saya tidak punya hutang. Dibawa ke hakim. Di waktu yang telah lalu, ya, sekarang saya tuduh dia punya hutang. Di waktu yang telah lalu dia tidak punya hutang. Kan demikian, Ikhwan? Asalnya kan demikian. Jadi hukum yang telah lalu itu ditarik untuk menetapkan hukum yang sekarang ini. Pada asalnya orang itu tidak punya apa? Hutang. Baik. Ini yang dimaksud dengan istishab. Al-istishab. Baik. Bagi saya yang menuduh dia punya hutang harus mendatangkan bukti. Buktinya ini surat hitam di atas putih. Ada yang saksi. Tanda tangan di sini semua lengkap. Kalau ternyata saya tidak punya bayyinah, tidak punya bukti atas tuduhan saya, ya, kalau ini dibawa ke hakim, maka mudda'a alaih, dia menggunakan al-istishhad. Taib. Tapi ditambah dengan yamin. Dengan apa? Dengan sumpah. Karena itu yang ditetapkan dalam syariat. Wal yaminu ala man angkara. Dia mengingkari, tidak, saya tidak pernah punya hutang. Betul itu, betul-betul tanah punya saya. Dia yang mengatakan itu punya saya, tidak bisa mendatangkan apa? Bukti. Ya. Baik. Saya sejak lama tinggal di rumah ini, turun-temurun. Ya. Sejak dulu, Mbah Buyut, kemudian Simbah, sampai sekarang. Orang tahu semua, ini rumah saya. Memang kalau saya disuruh mendatangkan bukti, saya tidak bisa mendatangkan bukti. Kok tiba-tiba ada orang datang. Ya, namanya tanah turun-temurun, kadang tidak ada apa namanya sertifikat, bisa jadi. Tiba-tiba ada orang datang, ya, mempermasalahkan tanah itu punya saya. Otomatis, ya, hakim ketika melihat, ini orang sudah lama tinggal di situ. Pada asalnya dia, sejak dulu orang menilai itu rumahnya, ya, itu rumah dia. Cuman sekarang ada orang yang mengatakan, mengaku punya tanah tersebut atau rumah tersebut. Fa'alaihim ada bayyina. Apa buktinya? Kalau tidak ada bukti, ya, tinggal yang mengingkari. Wallahi, demi Allah, thumatallah, ini rumah saya. Nenek moyang saya tinggal di sini sampai sekarang. Taib. Wabillahi taufiq. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, asy-syaikhu rahimahullah mengantarkan kita untuk masuk pada pembahasan usulul asya. Usulul asya. Sehingga nanti beliau akan masuk pada apa namanya? Abiyat berikutnya, ya, yang menjelaskan tentang usulul asya. Beliau mengatakan wal asru fi miyahin at-taharah wal ardu wath-thiyabu wal hijarah. والعصر في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والعصر في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور أو مذكور. Dan seterusnya sampai di situ beliau menyelesaikan pembahasan usulul asya. Kemudian beliau masuk kepada kaidah berikutnya. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Nah, ini barangkali khotil kiram, ya, yang bisa kita bacakan dari keterangan beliau rahimahullah. Semoga bisa difahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.